Sudarlun Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap bersama Mualim T.A. Khalid. Hal itu ditegaskannya meski Dewan Pimpinan Pusat DPP PAN telah mengeluarkan surat keterangan atau SK kepada pasangan Tarmizi Karim, Mak Salmina Ali, sebagai bakal calon gubernur wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2017. Anwar pun menyatakan bahwa dukungan untuk Mualim telah melewati proses panjang sejak beberapa bulan terakhir. Mualim sendiri, kata Anwar, juga sudah dipertemukan dengan Zulkifli Hasan dalam beberapa kali kesempatan. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.